tâm thư bài án lòng angan ta ma pandangan hai để gửi ta nhớ đùa mantan terbayang dalam ingatan buat telefon cutbang kelan ucap cinta tiada ku sangka-sangka kita de merempah dua sasangka ku kau terima apa adanya oh an eta bayang so yang ingat gasemu kemar ai de gutanyo dua gasingan sayang sabi te ingat yang penting tetap cut bang kesetia ke adik non puja bukanlah aku memuji tetapi hai kanda drone bang betul setia bukan ke adik non puja bukanlah aku memuji tetapi hai kanda drone bang betul setia adinda juga setia tiada ada kurangnya semua korbankan demi cinta oh. Cinta umpama ayam berputar semakin berputar semakin terasa dapat ku rasa dari pandangan kasih kau simpan jauh di lubuk hati bukan ke adik non puja bukanlah aku memuji lengkap hai kanda drone bang betul setia bukan ke adik non puja bukanlah aku memuji lengkap hai kanda drone bang betul setia adinda juga setia tiada ada kurangnya semua korbankan demi cinta oh. Cinta umpama ayam berputar semakin terasa dapat ku rasa dari pandangan kasih kau simpan jauh di lubuk hati